takkan pernah indah tanpa bintang-bintang. Begitupun hatiku tanpamu. Sekian lama kita harus terpisah demi waktu. Ku jalan. Kau tahu kan ku jaga semua cerita tentang kita sampai kau kembali. Ku ingin kau tahu aku sungguh rindu kamu. Terasa buktikan cinta kita tetap bersemi selamanya. Sendiri aku di sini berteman malam sepi, menggeliti jiwaku terus membayangkan kamu. Betapa ku terbelenggu rindu. Adakah kau tahu aku juga rindu kamu. Adakah kau tahu tentang kita.